hidup pion-pion. Ha ha ha ha ha. Busuk mulutku, harum simbah nanah. Tipis lidah cabang, rambut kerapas, menang di tolak pinggang. Satu dua ikut kawan di neraka.

duniaku. Inilah kisah golongan malam, sabetan dingin, goresan belati. Yang aku inginkan reaktor yang kolam, bocah pelit cerah. Cakar-cakar manismu habis ku tebas, salib kau pendekar. Langkahku bebas, yang kiri yang kanan. Cintaku mati, ku gantung tali. Yang aku inginkan reaktor kolam, bocah pelit I'm not afraid. Yeah, di timur. Tentang lonceng